السلام عليكم ورحمة الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, faslun, ay hadza faslun, ini suatu fasal. Fasal ni maknanya kirayan, kalau bab dia besar ni kirayan daripada bab-bab itu dipanggil fasal. Bermula segala najis itu iaitu tahi dan kemih. Kemih tu kencing lah. Bahasa Aceh panggil kemih. Dan muntah dan nanah dan tuak dan arak. Baca dalam ni lah. Tak ceri. Dan giling yang memabukkan, dan anjing dan babi dan air susu yang tiada dimakan indungnya. Indung ni ibu lah, lain daripada anak Adam. Dan sekalian bangkai dan bulunya dan kulitnya dan segala kuku anggotanya yang cerai daripada ketika hidupnya, dan air mulut binatang yang mengeluarkan makanan dari dalam perutnya seperti kerbau dan lainnya, dan madi dan wadi dan mani anjing dan babi. Tetapi bangkai anak Adam dan ikan dan belalang dan sukunya, suku ni juzuk lah, yang cerai daripada ketika hidupnya itu suci. Jadi kita sambung malam ini tentang najis. Ada lagi najis, tapi banyak dah tersebut tu. Apakah najis? Biasanya benda-benda seperti itulah. Dia kata bermula segala najis itu, segala najis itu banyaklah, iaitu tahi dan kemih. Tahi dan kemih, fahamlah. Kali keluar ke belakang dipanggil tahi, keluar perpang dipanggil kemih, aiksin. Najis belaka. Manusia. Melainkan dia buang air besar tapi tak keluar tahi. Keluar benda yang suci. Tak ada ya? Benda tu. Najis tu hak benda dalam perut. Tapi kalau kata-kata macam rambuti, dia telang buti cepedok. Jadi bila dia bengok, keluar kerah buti cepedok tu. Jadi buti cepedok tu najis ke dia panggil benda? Buti cepedok tu bukan najis. Dia panggil mutan najis. Najis lain, benda yang memang najis dia. Mutan najis ni benda tu suci tapi dia masuk dalam perut, dia capur ke najis. Tak? Bila berok keluar. Jadi butir tu dia kena najis lah, dia keluar. Dia tu suci. Dia panggil benda suci yang terkena najis. Panjang Arab panggil mutan najis. Apa tu? Tak kata mutan najis, benda mutan najis. Dan najis najis lah. Najis tahi tu. Benda yang suci dia kena tahi, dia kita berok keluar, dia panggil mutan najis. Baju kita suci, kena air kecing ni kecing di anak sini, dia panggil mutan najis. Benda yang suci terkena najis. Mutan najis boleh basuh, najis tak boleh basuh. Jadi butir sepedok tadi ada tahi tadi, kita basuh kan? Kalau nak makan pula tak ada masalah. Hukumnya halal. Tak lalu weh rapuan makan. Dia tak tahu yang kampung ni. Lepas dia makan ni bawa kapur. Bekas abang berok mudah dah tak gitu. Tapi pekoh kata halal. Tak boleh makan sudah, orang tak suruh. Ingat cerita gajah dia makan buah dia. Makan durian tau. Jadi kalau keluar buah durian itu tidak terbuka sebutir ataupun duduk di dalam paksa dia, tak terbuka, boleh makan. Tapi kalau terbuka, tak boleh makan. Najis gajah masuk dalam tu. Tak terbuka, boleh makan. Masuk lah. Bagi yang luar. Sama macam kita makan telur ayam. Telur ayam najis tak? Dia keluar kadang-kadang. Tak najis. Kadang-kadang ada najis tak? Dan kita makan tak patah. Keluar lama ya. Kut dalam perut belaka tak? Keluar kut dubur belaka. Dah tak lama kan tadi? Butis pedak. Kulit kita goyok. Betul tak? Dah telur lama telur. Keluar kut najis tak waktu kulit. Keluar makan kulit-kulit. Tak tahulah habis. Kalau kat kerana makan isi telur ya. Orang ni nak tak mampu dengan kulit-kulit, takut nak power lagi. Nah, ha, jadi samalah. Eh? Jadi hak dalam tu suci. Nampak? Ha, dia faham dia apa najis. Ha, mana najis ni berok lah, orang panggil berok. Ha. Kalau benda-benda itu tak ada kena najis, tak ada apa. Maksudnya kalau benda, apa benda ni kalau maknanya, benda tu kering, tak kena najis. Nah, ha, tak ada masalah. Tapi biasanya dia terkena juga najis walaupun sedikit. Ya. Ha. Kencing najis ke air kencing? Ya. Ha. Air kencing lembu ke, air kencing kuda ke, kencing orang najis. Ada orang kata naik air kencing buat kanak-kanak laki-laki yang belum umur 2 tahun tidak najis. Tak betul. Salah. Faham? Yang sebenar najis. Cuma bezanya dia panggil najis mukhaffafah. Bukan tidak najis. Najis tapi mukhaffafah. Mufa'alah. Yang direngangkan perbuatan rasul. Kita faham tak najis mana boleh. Nabi basuh kan. Nah, cuma cara basuhnya. Tapi direngangkan. Nah. Ha. Baik. Dan muntah. Ha. Muntah najis. Muntah. Nah. Ha. Muntah ni benda yang duduk di dalam perut. Perut kita ni isi dia najis. Pasal dia bercampur dengan air najis. Tepat Allah Ta'ala pisah situ dia jadi tenaga daripada makanan kita. Ini jadi darah. Ini jadi orak. Ini jadi daging. Ini jadi najis. Ini jadi susu dalam perut. Nampak? Tuhan cipta dalam perut kita boleh proses berlaku. Ini nyakit. Duit keluar jadi najis. Virus-virus keluar jadi najis. Hak belum dapat perut. Kumang-kumang hak dalam hak dalam perut. Allah keluarkan dengan bersing. Nah, apa tu sunat bagi alhamdulillah. Bersing tu keluar kumang, bakteria keluar. Batu jangan bersing di makanan. Ada orang yang bersing di makanan. Eh, dia nak pergi beli kuih ke dah. Nah, kulit banyak atas meja. Nah, dia bersing hatinya dah tu. Malai-malai ada. Nah, ada. Kumang lah. Jadi kumang. Nah, tak tahu kala. Kita tak kata alhamdulillah tak. Busing. Tak kata. Mereka tengok lawak ayam. Ha, alhamdulillah itu. Buka tidur saja. Alhamdulillah. Gosok ada. Pasal ayam goreng. Kalau ikan goreng. Tak kata alhamdulillah. Ikan gorengnya. Gak itu sembah atas meja. Muntah. Makanan kita yang baru masuk sekalipun. Muntah najis. Dia muntah ni lagu. Dia benda muntah ni keluar suatu daripada dalam perut melalui mulut. Dia panggil muntah. Keluar suatu daripada perut melalui dubur. Dia panggil tahi. Berok dia panggil. Nah, najis juga tapi keluar ke mulut. Cuma najis tu belum lagi diproses. Tidak lagi diasingkan yang mana jadi lemak, mana jadi daging, mana jadi darah, mana jadi tenaga. Nah, kalori. Hak mana hak jadi najis, dok lagi. Pasal baru dalam usus besar. Habis daripada usus besar, diturun jadi najis. Suku dah. Kita ambil dah tenaga. Sebab tu orang yang mutah, keluar makanan, tak tahu jadi tenaga. Dia jadi letih. Nah. Ha. Walaupun kita baru makan, kita ambil kuih, kita makan. Masuk di dalam perut, rasa sakit perut, keluar balik. Najis. Cuma kalau benda tu maknanya keras, dan dia belum pecah, boleh makan semula. Haa, dia gitu. Faham? Nasi acur dah, duduklah perut. Mupah, haram makan. Najis. Neh? Haa. Kuih kita makan sekeping, biskut. Telah tu masuk dalam perut, keluar balik. Tapi tak pecah di kuih tu, keras. Basuh di air, boleh makan balik. Faham? Ambo, mana bukan mulut kita sendiri tak boleh telah balik? Tak boleh. Duduk dalam mulut, dimaaf. Keluar balik, haram. Nampak? Eh? Dia sama macam air liur. Duduk dalam mulut suci, keluar kotor. Pelik. Benda sama. Eh? Duduk dalam mulut, suci dia bagi. Kalau air benda kotor, kotor buat apa? Ada air liur tengok dalam mulut dia. Eh, tak bagi kotor, air liur duduk dalam mulut. Kotor ni nyeleh. Allah bagi kotor. Faham ni? Ha, tu maknanya hukum air liur. Duduk dalam mulut, suci. Keluar daripada mulut, kotor. Duduk dalam mulut, telang, halal. Ludah dah, gijilat balik, haram. Tak percaya ni, bunga. Berasa nak kehek, ambil gelas. Wih, boleh segelas, minum balik. Hukumnya haram, mendatangkan penyakit. Duduk dalam mulut, dia tak ada bakteria. Keluar, dia ada kuman. Allah ni Rabbil Alamin, ingat dia bijak. Nah, ha, kita pandang dia, kita pandang komplain ni. Hujan hok mo. Bila lau nak panas. Macam bumi tu hok pok dia. Nah, ha, kau anggap tu ha hok dia. Nah, macam kita kalau orang dua komplain dengan harta kita agak. Nah, kita agak pandang kita. Nah, ha. Macam apa benda ni, dia buat roadblock. Dua tiga hari lepas. Nah, ha, buat roadblock. Jadi kawan kita kena di highway, nak masuk highway, nak balik kan, naik kereta Land Rover tebu. Nak pergi mana? Balik kapur orang tiga nama tu. Tanya, boleh tanya. Nak buat apa? Tanya. La ilaha illallah. Kedek bodoh. Dah tak nak pergi tiga nama. Ha, jalan baik-baik ya. Dah ha? Nak ni macam nak balik kapur saya Terengganu. Nak balik Terengganu gitu. Nak balik Terengganu ha. Nak pergi buat apa Terengganu? Nak buat apa pergi Terengganu? Oh dengan muka-muka hidung. Muka tak sama pun ha. Kawan kita kata, eh kau pandai aku ha? Ni cakap aku tu. Kau pandai aku kapur aku tak jadi kapur aku diri. Kau tak aku ayok. Kereta, kewaya, beli sendiri. Tak lagi. Ha, jalan. Pandang muka. Ha, dah utang-utang dah keluar lah keluar orang suruh. Tanya kita dah nak pergi mana, tengah tu. Okey, jalan baik-baik. Ha, jangan salah pangkal tu. Ha. Baru betul lah. Ni tanya nak pergi waktu. Pandang orang bayar kereta kita, rakyat Malaysia, nak pergi seluruh Malaysia boleh pergi. Rakyat akan bisa. Kalau kereta kita orang dakat kita boleh lalu kot dalam laut boleh pergi Sarawak. Tak ada masalah. Nah, pasal kita warga negara Malaysia. Ada pula tanya nak pergi sana. Odoh. Cek-cek lambu sekolah. Ha, muntah. Budak-budak. Dia panggil. Apa? Dia luar. Sama tak? Sama saja. Tapi kalau dalam dada keluar balik. Tidak najis. Pasal dalam dada kita tak ada najis. Makanan masuk di dada, blohok keluar. Ada kan blohok? Orang dia sebut sangat nama dia, YKK. Blohok. Dah, mana keluar. Tapi, baru tak dada. Tak najis. Pasal apa? Di dada kita tak ada najis. Najis hanya ada dalam usus, perut. Makanan yang bersih sampai di perut, dia kena najis, keluar balik, natap makanan tu najis. Sama macam biskut, jatuh dalam longkang, haram makan. Tapi biskut, jatuh tepi longkang, halal makan. Nampak ke? Nah, tepi longkang kan semi dulu. Biskut jatuh atas semi. Dengan biskut jatuh dalam longkang tu, aicok. Kotak lah. Ha, haram makan. Longkang ni perut kita ni. Perut kita ni lah indah water. Faham tak? Ha, tangki najis. Sendiri yang berhak. Nah? Ha. Budak-budak dia panggil jeluak. Jeluak sini. Dia ni panggil jeluak kok. Nah? Ha. Pasal apa? Pasal budak-budak. Nah, memang dia nama lain sikit. Padahal najis juga. Cuma maaf untuk mak dia. Mak yang banyak main anak lah. Mak yang jenis asuh anak. Ataupun dia pengasuh. Dia tak ada anak. Dia kerja pengasuh budak. Maka sedikit air kencing kanak-kanak pada badan dia dimaaf pada semayang. Haa tu. Keringanan. Lepang nak tahu. Nampak? Nah? Mak yang jenis ngopek anak. Mulut budak ni jeluak. Bila jeluak, budak-budak ni kemar. Umur 4 bulan. Tak kemar tak? dia luak ni kabar dah najis. Dah kena di mulut dia dah. Kena dah. Nampak bengong. Lakukan. Bila dia luak, mesti mulut dia ternajis lah. Bila najis, dia pun ngopek dengan mak dia. Kena tak kopek mak dia? Kena tak? Ha, kopek mak dia ni, tak wajib basuh nak semayang. Harap. Jangan anak dia muka jeruk bahan atas perut dari habis. Kok bekas mulut anak yang mutan najis tadi sebab mutah, lepas tu ubah di kopek mak. Ha, di kopek mak ni bekas mulut dia kot najis lah nak dia. Dimaaf pada syarung. Ha, dia panggil dimaaf. Tapi, kopek mak, kopek ayah dah maaf. Pasal apa? Mak yang kopek. Ha, dia gitu. Ayah pun dia kerja pula, tak ada kerja ni. Neh, bukan mengasuh ayah. Neh, ha, faham tu. Aduh lah, tak mau kabur, berasa nak kabur. Neh, faham neh? Faham, ya ayah tanya. Kalau tak faham tanya. Ha. Dan nanah, nanah ni, nanah-nanah ni adalah darah. Ha. Darah tu lah. Damun fasidun, darah yang telah rosak. Batu darah kita, ha? Warna merah lah kita tengok. Kalau kita pecah dia banyak ni darah. Dia ada berapa darah? Banyak tak? Ada darah putih. Ada darah merah. Nak? Ha. Darah tu bila dia rosak, kita namakan nanah. Sebab tu bila bernanah, kita pecek ekor nanah. Nanah tu sebenarnya warna merah. Tapi dia telah rosak, fungsinya tidak berguna lagi, dia jadi buruk berwarna kuning. Pecek. Habis nanah, dia keluar darah. Tu hak sihat. Nampak? Darah yang berfungsi. Nanti. Jadi bila darah itu adalah najis, maka nanah najis juga. Benda yang berasal daripada yang najis, najis. Nampak? Ma yatawalladu min syai'in fahuwa syai', zalika syai'. Benda yang lahir daripada sesuatu, dia hukum satu itu juga. Jadi kalau darah itu najis, dia terjadi nanah, nanah juga najis. Neh? Ha. Dan tuak dan arak. Dan giring yang memabukkan. Maknanya air yang memabukkan. Orang putih minum tu lah. Neh? Sama ada kita panggil khamar ataupun nabis. Ataupun maknanya air sirih, air pinang. Orang jenis mabuk. Ambil atau air makar. Kemang di mulut jadi mabuk. Jadi khayal. Neh? Benda tu jadi najis. Nampak kalau benda tu. Neh? Ha. Tapi kalau benda kering dah, hak tumbuhan. Jenis air lah. Neh, air pinang ke apa ke. Nah. Ha. Khamar, khamar ni perahan anggur dan kurma. Neh, kalau zaman Arab hari tu, dia ambil perahan anggur, perahan kurma, perang. Perang sampai masa yang tertentu, dia jadi mabuk kalau minum. Hukumnya najis. Neh? Itulah khamar namanya. Itulah harap sebenarnya zaman dulu punya. Kita ambil air niranya. Neh? Air nira tu. Kita ambil minum mana nak buat buka puasa ya. Kita taruh 2 minggu lantang. Macam kasbah jadi. Nampak? Ha. Harap ada. Tapi dah ni sekarang canggih. Dia buat harap lebih canggih. Ha? Dengan buah botol comel apa semua. Hukumnya najis. Yang tidak najis, dadah. Ha. Kerana dadah daripada tumbuhan. Kebanyakannya daripada pokok, popi, opium. Ne? Ha. Candu. Dulu candu dia buat. 1000 tahun dah candu. Dan sekarang canggih jadi heroin. Tahun 50-an dicipta jadi heroin. Jadi morfin. Nah, tahun 70-an dia buat heroin. Sekarang jadi canggih lagi. Macam-macam dia buat. Boleh buat jadi crack, jadi tu, jadi ni, semua tu. Hukumnya haram tetapi tidak najis. Marijuana, pokok ganja tu. Neh? Ataupun hashish. Isyak mabuk. Neh? Tapi dia tidak najis. Macam dengan heroin juga. Neh? Ha. Pih kuda. Nah, ekstasi. Benda nak panggil lagi. Sabu, ais. Semua tu tidak najis. Yang najis, arak saja. Sama ada arak itu jenis perahan anggur ataupun kurma. Yang disebut sebagai khamar. Khamar ni maknanya tutup. Macam pakai khimar. Khimar, orang perempuan pakai khimar, mana dia pakai tudung kepala dia. Faham? Yang labuh. Nah? Lepas tu dipanggil khamar, mana bila minum tertutup akal. Tak reti. Bengong jadi. Itu asal nama khamar. Nampak? Ataupun nabis, haram juga. Nabis ni yang dibuat untuk mabuk, tetapi bukan daripada perahan anggur dan kurma. Seperti dia ambil diperam dengan air beras. Nampak? Air bali, gandum, kacang. Ini daripada inilah keluarnya nama-nama whisky, brandy, stout, beer. Semua tu hukumnya arak belaka. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan hukumnya khamar. Maka tiap-tiap khamar hukumnya haram. Berdosa besar. Nampak? Walaupun dibenarkan oleh pihak pemerintah, tetap dosa besar juga. Ini masalah ni. Turun ayat ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, judi, arak dan nasi berhala adalah kotor daripada kerja-kerja syaitan. Hendaklah kamu berhenti dan tinggalkan. Niscaya kamu pasti selamat mendapat kejayaan. 1400 tahun keluar turun ayat ni, kita masih lagi ada kilang arak. Jadi kita semua berdosa kepada Allah. Tak tahulah Allah nak balas guana kepada kita di akhirat nanti. Kerana itu adalah kemungkaran. Betul tak? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, al-hadis. Siapa di kalangan kamu nampak kemungkaran, mesti cegah sekadar kuasanya. Kalau diam, iman yang paling baik. Itu pun benci di dalam hati. Itu kan masalah. Patut dia tulis arak itu najis. Tapi dia tulis tepi jalan, najis dadah. Dadah mana najis? Dadah haram kita makan jika tidak mengikut sukatan. Faham tak? Kalau mengikut sukatan, dadah tidak haram. Contoh obat batuk. Obat batuk dia ada dadah. Ada dadah tak? Sebab tu dia ada dos-dos yang tertentu. Dia kata hak ni satu sudu kecil, satu sudu teh lepas makan. Nah, kita pun minum satu sudu teh lepas makan. Hukumnya harus pada syarak kerana berubat dia bilang. Dok berdosa. Walaupun ada benda yang boleh mengkayakan kita di dalamnya. Nah, dia kata nasihat jangan bawa kereta lah. Kalau nak bawa kereta boleh, jangan laju-laju sangat pasal takut kaya. Dah. Bila lebih pada sukatan haram. Budak-budak mak lempik diminum obat batuk bukan satu sudu teh, satu senduk gula. Faham? Jadi sebotol tu habis senduk gula satu. Dikira sedu juga. Wah. Faham? Molek-molek ada. Nah. 70 riyal, 40 riyal sebotol sekali minum. Neh? Hukumnya haram. Pasal dah ikut sukatan. Nampak? Itu betul. Heroin. Kita terjamah heroin. Boleh kejar orang pengedar dadah. Jatuh heroin. Sekilo tepi kaki kita. Kita pegang, kita ingat. Bula, hilang. Heroin. Mana upamanya? Neh? Jadi kita dah wajib basuh tangan. Sembahyang sah. Pasal dia benda bukan najis. Faham? Cuma haram kita guna. Tapi kalau arak setitik kena di baju, tak basuh, tak sah semayang. Pasal dia najis. Nampak? Hak lain-lain pun dadah-dadah lain. Pih kuda ke apa ke. Nah. Heroin ke, morfin ke, candu ke. Nah. Walaupun kita sengaja bawa, kita tengok heroin maknanya setengah kilo, kita bubur lah kocek. Kita pun semayang. So, pasal apa? Pasal tidak ada benda yang membatalkan semayang kita. Dah heroin dia lah kocek, dia bukan najis. Faham lagi? Tapi kalau ada arak, walaupun dalam botol yang kecil, kita boleh kocek, mayang tak sah. Dia panggil menanggung najis. Nampak? Tok Imam rokok, jatuh pada kocek dia ganja sekelu. Faham tak? Tak payah mumpah rokok. Maknanya, tak pasal pun semayang Tok Imam. Nah, pasal apa? Pasal dia bukan najis. Ne? Cuma haram guna. Nah, haram guna. Ada orang kata harus isap ganja. Ada orang kata dia kata harus. Hukumnya haram. Dol lagi mudil. Sesat lagi nak menyesatkan orang. Neh, haram. Tak boleh. Yang boleh untuk perubatan. Dia tak selera makan. Jenis nyakit tak selera makan. Dia pun ambil daun ganja ni. Dia gaul dengan makanan. Dia buat ulang. Jadi selera makan. Tapi bukan untuk jadi kaya. Baru dia panggil perubatan. Faham tak? Ni pula juga perubatan tu. Smoke on the water tu. Lepas tu nengung. Nengung. Nak? Duk tengok lagu. Tu haram juga. Neh, hukum sama macam minum arak. Cuma berlaku khilaf. Di kalangan ulama-ulama mazhab fiqh. Adakah dikenakan hudud peminum arak. Atau dikenakan takdir. Kalau minum arak. Ijma' ulama tidak kurang daripada 40 pukulan. Faham? Sayyidina Ali tambah 40 jadi 80. Orang minum arak zaman ni. Zaman Sayyidina Umar 40. Zaman Sayyidina Ali 80. Nampak? Zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Ali nasihat suruh nak piak 80 kali. Kata Sayyidina Umar, berapa yang 80? Sayyidina Ali kata 40 hudud. 40 lagi dia jadi mengaruk. Bila minum arak, mengaruk habis. Ni cabut habis, papa-papa tangga pergi jalan. Faham tak? Dia begitu. Jadi tak kurang pada 40. Nah, minum arak. Walaupun segar. Waktu kalau berjalan dalam undang-undang ni, nanti tak ada lah. Orang Islam mabuk. Orang kafir boleh mabuk, tapi tepi jalan tak boleh. Dia nak mabuk dalam rumah dia. Nah. Kerajaan kena kawal sepatutnya. Nah. Ni orang Melayu minum arak bila jalan. Nah, tepi jalan. Nah, minum arak. Dua gelas je, nungginya dah. Dah. Keli minum setah baru mabuk. Orang Melayu dua gelas je. Nah, special brew. Mabuk dah. Tu kata action je lebih. Nah, orang Melayu ni. Pokoknya haram. Kalau mati tidak sunat ziarah ramai-ramai. Ingat tu. Cukup untuk melunaskan fardu kifayah. Semayang mayat dua orang. Pergi tanam kubur jangan ramai-ramai. Dan tiada ditahlilkan mayatnya. Supaya kawan-kawan seperti dia insaf. Ni musuh Allah orang pasik bapak pasik mati pun. Penuh orang lawak. Tak belajar itu ni. Bukan nak hina mayat. Nak menyelamatkan orang seperti dia. Faham tak? Terminum arak. Kalau terminum, tak berdosa. Nah, tak berdosa. Terminum. Bukan minum. Terminum. Terminum tak ada masalah. Dia naik kapal terbang. Kapal terbang mah ni dia ada arak. Nah. Jadi dia tengok air. Orang ni tak tahu nak pergi ke mana. Tak boleh naik kapal terbang. Nak pergi buat umrah. Ada arak. Nah. Jadi tengok orang tu minum. Air macam air limau. Padahal minum air. Air wine. Nampak? Haji. Nak minum apa? Air macam tu lah. Haji tengok puing boleh kamu ni. Nampak? Haji minum lah. Masang lah dia kata ke Mak Haji. Masang. Kediam manis. Masang. Kediam manis. Gitu. Nampak? Tunggu turun tak turun. Siapa Haji ni? Masuk dalam bilik dengan bar. Haji. Nengung kali ujur yang ada. Berdosa? Tak berdosa. Tersalah. Bukan sengaja. Tidak mukallaf. Orang gila minum arak. Tak berdosa. Dia gila. Nak dia tengok ada air arak dia pun minum. Bila minum jadi tak gila. Dah orang gila dia. Minum tak gila. Nampak? Orang yang tak gila minum jadi gila. Nah. Budak-budak tak terserak. Dia balik sekolah, kalau rendah dia tengok tong arak jatuh daripada lori setong. Dia ingat ke air tebel ah. Pakak buka lah ke minum. Nampak? Gitulah ke naik basikal. Anak Dramang balik rumah Yusuf, anak Yusuf balik rumah mama. Anak tukar rumah belaka. Tengok botol harap. Ah, tak berdosa. Yang berdosa ni duduk minum biar-biar jalan Kuala Lumpur, Johor apa semua tu haram tu. Nah, biasanya mati dalam keadaan tercabut iman, tak dan beriman kepada Allah. Orang yang ma'amalkan minum harap dah ha. Nak taubat mudahnya minum harap kita dengan Allah Ta'ala. Faham? Ha. Tak payah lagi cakap apa-apa, kita dengan Allah saja. Berhenti minum harap, menyesal di dalam hati, akan datang tak mau minum. Allah Ta'ala boleh ampun walaupun kita telah minum 7 buah tiada. Nah, tuak dan arak. Tuak ni hak jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Arak ni kurma dengan anggur saja. Ingat ni, arak panggil nabis, kita panggil tuak. Patut jangan panggil air tuak haknya. Pasal tuak tu haram minum. Patutnya air niranya. Ha. Ha. Sebab air niranya tu kita simpang seminggu baru jadi tuak. Masa naik buih masa tu minum memang jeng ha, kalau tak ha, situ haram. Jadi semua leknya jangan panggil tuak, panggil air nira. Ha. Ni air tuak ada jual di sini. Padahal tuak tu maknanya air arak ada jual di sini. Ha. Tidak sedap ni. Ha. Dan anjing dan babi. Anjing dan babi najis. Nah. Anjing dan anjing ni maknanya anjing darat, anjing laut dok. Ah, anjing laut kan? Nampak? Dia panggil anjing laut. Pasal kita tak reti nak ubi nama benda. Nak mula datang ni, mula-mula reka. Lah, jadi akhir-akhir kita tengok muka macam anjing, tapi mainlah laut, anjing laut. Dia panggil gitu. Nampak? Ha. Macam mutu lah, mutu. Mutu tak larat, dia panggil mutu. Tapi mutu tu duduk main dalam laut. Mutu laut panggil. Nama lain tak tahulah. Anjing laut. Ha, tak termasuk. Tak najis. Ya, kali kalau orang pergi di zoo apa semua, ada anjing laut main bola tu kan? Nampak? Kan ada kan? Ha. Zoo dia ada, dia menatang pelik-pelik kan? Nah. Ha. Menatang boleh cakap. Burung kakak tu boleh cakap dia ni tengok. Ha? Burung kakak tu. Nah, kita buat ketak tu dibibit. Abari, abari. Ha. Ha, boleh cakap. Babu suka. Nah. Jadi orang kata dia pun jamah ambil gambar dengan anjing laut, dia pergi pegang. Tak payah masuk. Apa? Anjing laut bukan anjing hak Nabi kata ni. Faham? Anjing darat ni. Nah. Sama ada anjing tu yang halal orang Islam bela atau yang haram bela. Ada ke anjing yang orang Islam haram halal bela? Ada. Nah. Iaitu yang pertamanya anjing berburu. Yang disebut di dalam Quran sebagai al-muallamah. Anjing buruan yang kita latih ni. Anjing ni najis juga. Tapi tidak dosa kita beli. Nah, boleh orang Islam nak buru binatang. Tak payah pakai panah, tak payah pakai senapan. Zaman dulu. Nah, dia ada anjing terlatih. Nampak? Ah. Dia kata, dibawa, bila nampak rusa, dia suruh anjing itu kejar. Anjing pun kejar, pegang rusa, tangkap, dia pun sembelih rusa. Ataupun anjing itu gigi arnak tu setelah dia kejar, atau dia kancil ke, mati arnak tu. Boleh makan. Itu hebatnya anjing. Kita tak faham buat anjing. Nah, kita bawa anjing buruan. Nah, anjing tu lari ya. Nampak rusa. Ataupun nampak napuh ke kacir ke. Melanduk ke tak. Anak kijang ke. Kita kata kejar. Dia pun kejar. Kejar-kejar-kejar dia tekok. Atas tekok eh. Nah, mati. Boleh makan. Dedak sembelih. Cengkamang tu sembelih pada syarat. Dengan syarat kita kena suruh dia kejar. Kalau kita tak dalam suruh, dia kejar sendiri dan dia makan. Pasal itu makanan dia. Dengan niat kita, niat sembelih. Faham lagi? Ha. Kita jalan-jalan dengan anjing mu'alamah bukan berburu. Dada yang hitam-hitam. Dia pau lopak lalu. Tak boleh makan. Untuk dia. Yang boleh kita kena suruh dia kejar. Nampak? Ha. Kita jalan. Kita Walaupun ada usia depan anak usia ke, dia duduk sebelah ni, dia tak pergi. Itu anjing mu'allamah dia panggil. Kalau anjing yang bukan mu'allamah, hak tak suruh pergi, dia pergi. Hak suruh tak pergi, tak tujuh situ. Nampak? Nah? Bak miatang ni sebenarnya anjing memang cerdik. Cuma tubuh badan ni tu najis. Ada hikmah dia. Kita duk faham bila najis, duk dibeli langsung, haram semata-mata. Jauh. Faham? Di antaranya lagi anjing, anjing jaga kebun. Kita ada kebun. Takkan nak tunggu kebun lah. Orang duk faham pisang malam-malam. Nah, kebun-kebun apa ni, kebun buah-buahan. Nah, kita pun letak anjing. Hukumnya halal. Perbuatan kita tak salah pada syarak. Boleh. Lagi, anjing jaga ternakan. Orang Arab dia bela kambing 20 ekor, 80 ekor, 1000 ekor umpamanya. Nak buat pergi ke tempat meragu, anjing buat keluar. Sekor di kanan, sekor di kiri. Dia kepung kambing, buat pergi tempat padang meragu. Petang, anjing tu dia ambil buat balik. Ayah tengok. Hukumnya halal kita bela. Dia kata tak boleh, jangan simpan dalam rumah. Ha? Guk dia, sarang dia buat luar. Faham lagi? Kalau ni darat-darat ada dalam Melayu belian je. Dia tanam sayur semua. Nah, tanam sayur apa semua, kacang apa. Oh, kera pula ingat. Malam-malam mari makan sayur. Nampak kera? Dia ingat apa tanam ke dia maknanya. Faham tak? Berderu mari, ngetuk ngulu, ngetuk gawa mari belaka. Nah, jadi takkan kita nak pergi malam-malam, aku satu, aku dua. Ubuh anjing je. Kera tak anjing. Nampak? Ada ada manfaat ni. Kita tak tahu kala Melayu ni. Lambat tengok anjing, tagur. Hapuk bahan anjing. Nah, dan kata sunat bunuh, dua kategori. Anjing yang menggigit gigi orang, hak salok orang, hak jahat tu. Yang kedua, anjing penyakit, anjing gila. Hak tu sunat bunuh. Anjing lain tak boleh bunuh. Haram. Faham tak? Anjing orang tak boleh bunuh. Anjing mu'alamah tak boleh bunuh. Faham? Yang sunat bunuh, semua jenis kategori, babi. Faham? Anjing? Anjing comel tak sunat bunuh. Anjing warna putih duk main tu kan. Macam-macam pesen kan. Anjing bulu panjang. Hak muka dapak. Muka macam ke sawah untuk laut. Ada kok. Anjing. Hak telinga lebar, telinga pendek. Rambut keriting. Rambut ribondi. Macam-macam pesen. Hak mata kek, mata sabung. Bulu biru. Oh, macam-macam anjing. Dah. Hak tu, tak sunat bunuh. Hak sunat bunuh, yang menggigit orang. Faham tak? Dahlah, itu kekuatan posmen. Baru ni nak kakuh anak kita pula. Mujur dan terik kaki. Rumah sebelah. Kabodoh, dia tak jadi apa juga. Faham tak? Jadi, sunat bunuh. Faham lagi? Gigi orang tadi. Tuan dia tak boleh cara. Tak boleh layang. Nah, senang ni. Di pasar minggu, beli ayam goreng tu. Lepas tu beli racun tikus tu. Buat dalam ayam goreng. Jangan berbanyak. Bos buku. Faham tak? Lepas tu malah kadang, pergi kat tu anjing dia. Kan mon Johnny. Rambut itu. Esok, Johnny dulu. Lepas itu. Pasal apa? Pasal menggigit orang. Ada orang, digigit orang tu, tuan dia buat dok. Lepas itu, kena tahuk lautan, tak boleh bunuh. Kekal itu maknanya, masuk dalam kategori yang Nabi kata, sunat bunuh. Tuan dia kata, apa pasal anjing saya mati? Tak tahu, semalam saya tengok, okey. Hari ni sudah KO. Hak comel, hak tarik tu tak sunat bunuh. Tapi pegang kena basuh 7 kali. Faham? Jadi benda anjing jangan letak dalam rumah. Innal malaikata la tadkhulu baita fihi kalbun wala suwarun wala junubu au kama qala. Malaikat rahmat tak masuk dalam rumah yang ada anjing. Ada patung-patung bernyawa. Dan ada orang junub. Jadi walaupun kita dibenarkan bela anjing. Anjing mu'allamah wak berburu. Anjing jaga kebun. Anjing jaga ternakan. Atau anjing jaga harta. Boleh jaga harta. Rumah kita ni, taman perumahan ni curi sangat-sangat. Rumah umpamanya. Rumah dia ujung sikit. Bira bukit jauh pada orang. Jadi payahlah kalau tinggal, kita nak tinggal rumah, nak kena ada orang seorang di rumah. Jadi susah, jadi leceh. Tak. Upah jaga, jaga tidur. Dah bayar 600 bulan, tidur mulai-mulai ada jaga. Dah jaga, awak dah buat cetan dah. Awak packing lama dah, 15 tahun dah packing. Tak, awak jaga. Tidur dengan jaga-jaga. Nah, beli anjing seekor. Tak mahal. Anjing sekolah Johor, RM5,000 je. Nampak? Ada tinggi kipas tu berdiri. Nah, sekali rauk tu, racuri tu bit hari. Faham tak? Ha, memang suara dia kuat. Nah, ha, dibenarkan pada syarak. Jangan bubuh dalam rumah. Nah, malaikat tak masuk, bubuh belakang. Cara dia. Nah, ha. Dia ni tidur, jangan banyak tidur. Nah, ha. Tuan rumah tak sakit, tuan rumah dia memang kena tidur tau. Nah, ha, kita upah je. Tidur menjaga-jaga tidur. Nah, ha. Suruh jaga bank, dia curi di bank pula. Nah, jadi hilang semua. Maknanya manusia ni memang lemah lah. Nah, ha. Tengok nasab khabar, inspektor ditangkap kerana merompok. Dia inspektor. Lepas tu dia pergi rompok pula. Nah, ha. Dan babi, ha, jadi babi ni babi baik ke, babi gila, babi tiga supu ke, babi comel ke, sunat bunuh semua. Anjing, babi anjing jahat saja, anjing gila sunat bunuh. Neh, ha. Anjing serigala tak kira, cuma najis belaka. Awak jaga kebun ke jaga pun najis belaka. Neh, ha. Yang tak najis anjing laut. Nabi kata iza walaqal kalbu fi ina'i hadikum fasiluhu zaba'a. Jika datang anjing minum di dalam gelas kamu. Nampak? Ha. Nabi tak kata gelas, Nabi kata bekas air. Neh? Maka najis air ini dan air itu menajiskan tepi-tepi gelas. Sebab anjing dia datang dalam beseng, air ada minuman baldi. Dia jilat baldi ke jilat air? Jilat baldi ke? Ke jilat air? Jilat air lah. Dia buat jilat baldi. Anjing bahapir kuda. Mesti dia jilat air. Bila jilat air, bapa Nabi kata farsiluhu saba'a. Ndaklah kau basuh akan dia. Marjik domain pada hu tu balik pada aniyah bekas. Bukan Nabi kata ndaklah kau basuh air itu 7 kali. Basuh dia air. Boleh basuh air? Tak boleh air. Maknanya basuhlah bekas air itu. Walaupun tak kena anjing. Anjing gila dalam air. Bila kena dia air, air yang sedikit mutan najis. Dia memutnajiskan tepi-tepi. Hak tepi-tepi ni dalam hadis lain fa'ariqu, naklah kau buang air itu farsiluhu sab'a, 7 kali basuh. Ulahuna biturab, salah satunya dengan air tanah. Jelahlah bahawasanya walaupun tak bersentuh dengan gelas, lidah dia jilat tengah, tepi gelas ni habis jadi najis juga. Kuatnya dia. Lepas tu dipanggil mughalladhah, beratnya anjing sehingga 7 kali basuh. Dah? Haa. Ataupun anak keturunan dia. Mughalladhah juga. Neh? Mak anjing, ayah babi. Nah, umpamanya. Keluar anak, dia panggil ambi. Nah, hukumnya mughalladhah. Ataupun mak atau ayahnya binatang yang suci. Nampak? Binatang yang suci. Ha. Ayah babi, mak lembu. Keluar anak, babu. Faham? Hukumnya mughalladhah juga. Nah, hukum mughalladhah. Dia berat belah mughalladhah. Faham? Walaupun rupa anak tu lembu. Tak rupa babi. Bunyi-bunyi lembu tapi mak lembu. Ayah babi. Hukumnya mughalladhah. Faham? Atau mak anjing, ayah kambing. Tubi anak. Jadi ambing. Hukumnya wajib bunuh. Menurut setengah ulama'. Pasal apa wajib bunuh? Takut orang tak tahu keturunan dia mughalladhah orang pergi makan. Nah. Ha. Dia tak bunuh. Dada tuan yang tahu cerita tu, mak ni babi, ayah dia kambing, anak rupa kambing. Kalau rupa babi tak apa lah. Rupa kambing. Nah. Rupa babi memang orang Melayu tak makan. Dan ni rupa kambing. Tapi pak babi, mak kambing. Mughalladhah. Nah. Kita tak cerita ke orang, tuan kambing ni, kita mati. Mengejut. Dah kambing tu, memang awak-awak ratik, kita mati. Malah nama bahan kambing. Ada tekor tu. Bapak. Perut pula je tu. Nampak? Hidung pun nampak comel. Nah, ha, rupanya semelih anak babi makan. Malah nama. Kita mati. Anak kita tak tahu. Dah kambing. Bukan kambing, ambi. Mana belakang. Nah, ha, jadi kita pergi semelih. Fitnah. Nah. Ha, betul tak itu? Betul lah. Nah. Dah kita mati tak siapa? Anak kita ingat ke kambing tu? Kita yang tahu cerita. Rupanya dia masa itu dia jatang dengan babi. Betul tak? Jadi benih mughallazah ni. Kita mati ni buat rakit lagi. Nampak? Tak imam kata sedap bau like kambing ni. Tak nampak? Tak imam. Tu bila kata beret bau. Dua pinggang pun madam. Tak? Boleh makan babi-babi. Nah. Dan air susu yang tiada dimakan indungnya lain daripada anak Adam. Tiap-tiap mak dia tuang punya susu, kalau kita seleh tak boleh makan. Dia ada binatang dia gini, ingat eh. Dia ada binatang makula, wairu makula. Makula ni binatang yang kalau kita seleh boleh makan. Kalau tak seleh tak boleh makanlah hidup. Nampak? Ha. Umpamanya benda makula, lembu. Lembu kalau kita seleh boleh makan. Boleh tak? Ha, dia panggil makula. Ada lagi binatang yang kalau kita sembelih pun tak boleh makan. Dia panggil ghairu makula. Ne? Contoh kucing. Kucing sembelih boleh makan. Tak boleh. Tok Imam Mekah sembelih. Boleh tak? Pakai serban besar masa sembelih tu. Selawat 70 ribu kali. Tak boleh tak? Dia panggil benda ghairu makula. Faham tu tak? Jadi benda yang kalau kita sembelih pun tak boleh makan, susu dia najis. Nampak tak? Contoh, kenapa kita tak boleh makan? Musang, susu musang najis, kena di tangan, wajib basuh baru sembahyang. Binatang yang kalau kita sembelih boleh makan, kambing, tapi kita tak sembelih, susu kambing ngecik, masalah perah ngecik, kena di baju kita. Nah, boleh, boleh kita sembahyang kerana bukan najis, dia suci lah. Nampak lagi? Tiku tak boleh makan. Susu tikus ngecik kena di kain pelekat kita, wajib kena basuh. Pasal apa? Air susu binatang yang kalau sembelih tak boleh makan. Kalau kita sembelih tuannya kita boleh makan, susu dia masa keluar kena di baju kita tidak najis. Susu lembu, susu kambing, susu uta, susu kubah benda ini boleh makan. Susu itik, ayam, kalau ada lah, tak ada sudah. Nah, faham tu? Ne? Melainkan manusia, anak Adam. Tengok dia kata. Melainkan lain daripada anak Adam. Melainkan manusia. Manusia ni walaupun tuang punya susu sembelih tak boleh makan, susu tak lagi. Mak kita tak? Dulu dia nyusu kita tak? Mana dia tuang punya susu? Kalau kita sembelih, mak kita boleh makan? Tak boleh. Dah susu dia? Dia tak sama dengan kucing apa. Faham lagi? Susu orang perempuan ni, ngecik kena anak apa semua, kena kain pelakat ayah, tidak najis. Susu manusia, walaupun manusia kita tak boleh makan, susunya suci. Nampak ni? Jadi daripada darah, tapi Tuhan kukuh, Allah sendiri yang buat, boleh jadi suci. Faham? Susu-susu ni, suami yang punya hukum susu laban. Nampak? Sebab tu kalau orang perempuan sini ada susu, dia nak ngopek anak orang, wajib minta izin suami. Orang kata, mu nak ngopek anak orang, mu kena tanya suami mu dulu. Sebab apa ngopek aku kan? Ada juga wadah jawab gitu. Orang ajar tak boleh dengar. Tak ada. Kalau suami kita tak ada, kita ada susu tak? Ada susu? Ada. Nah, nengung anak dara duduk atas tangga. Kata, buat apa mek nengung dua tiga hari yang ada susu. Bodoh saya mek ni. Mu ada laki tak? Tak ada. Lepas mana ada susu? Faham? Maknanya milik suami. Anak orang dah ada sebelah rumah kan? Susu tak ada. Nak, mak dia pun tak bersihat. Kita nak beri kopek. Boleh. Kena minta izin suami. Suami ada di jabat, telefon. Faham? Ada orang nak ngopek anak dia sikit. Siang nak duduk nangis. Nah, baru boleh. Jangan ngata rawa gitu. Nah. Hak suami kita. Nah. Dan sekalian bangkai dan bulunya dan kulitnya. Dan segala anggotanya yang cerai daripada ketika hidupnya. Nah. Segala bangkai. Lain pada bangkai manusia, lain daripada bangkai belalang, lain daripada bangkai ikan. Najis. Semut, najis juga. Cuma najis yang dimaaf. Kucing masih hidup dia suci. Bila mati, bangkai. Melainkan binatang yang kita sembelih. Lembu kita sembelih, mati hukumnya suci. Mati tanpa sembelih lembu, hukumnya bangkai. Neh, ha, dia gitu. Ikan, belalang, manusia. Tiga ni saja mati, dia tetap suci. Maknanya suci setuh lah, bukan ikan tu kita boleh makan. Segala perut-perut ni tak boleh makan. Cuma ikan nak duduk pasal. Mati kita sembelih tak ikan tu. Tak ada dah. Kepik dalam pukat singu. Mampu lah ikan tu. Dia buah tak pasal. Dia pun jamah. Ikan kebun naik kau. Naik kau je sekelok. Oh naik kau je ikan mahal ni kak. 60 ekor tak ni? Haa tak. 60 ekor kak pergi sendiri dengan motor ke laut. Nah. Jadi kita setuh dengan jari kita. Semayang. So. Faham lagi? Sebab bangkai ikan suci. Dia yang kata najis dalam. Darah dalam. Wajib kena buang. Dia yang kata boleh makan ikan-ikan sekor. Suci. Besar mana lebih kurang panjang ni ikan. Ha. Pasal apa? Allah Ta'ala Islam agama yang suci, agama yang begitu sempurna, dia tidak memayahkan umat. Ikan bilis, kita tak wajib siang. Orang yang fatwa wajib siang, tak kena fatwa ni. Canggah dengan mufti-mufti yang muktabar. Ikan bilis, tak wajib siang. Dan nak siang juga, sunat. Ha. Ikan besar wajib siang. Makan dengan darah-darah fatwa itu haram. Faham? Pasal apa ikan beli dari siang? Pasal kecil. Sebab tu dimaaf pada syarak. Nah, nak makan tu lelaki kita boleh. Ha? Jepuk itu kalau kita buat nasi lemak. Nak atau kedai. Ikan beli saja 3 kilo. Nak siang 3 kilo. 3 minggu lah sudah hari. Nah. Ha. Ikan sekor dalam air. Ikan sila. Nah, kecil. Tak wajib siang. Eh? Ha, goreng gitu ikan sila. Nah. Belaga tak lah. Ha, goreng. Nampak? Ha, itu lah mahal dia ogak-ogak. Binatang hidup-hidup boleh makan lah. Binatang kecil boleh makan. Jika tidak mudarat. Besar tak boleh makan. Pasal memang mudarat. Contoh anak ikan kecil. Mak kepala putih panggil ikan dia. Mak kepala dia ada putih itu. Dalam paya dia. Ha? Ikan tanda. Ha. Ikan tanda lagi. Ha. Kalau dia ni panggil kepala putih. Ha? Ikan kepala putih. Jadi kecil ataupun udang-udang bari. Nah, di mana dia tengok udang ting ting ting ting dia pun ting pun masuk dalam mulut belang. Ada apa? Udang galah haram. Mana? Tak besar. Dia rodok seekor dalam mulut. Mumu mudarat. Wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan sengaja merosakkan diri kamu. Kalau benda kecil ada orang ni merosak, benda besar merosak. Ha. Ha, tu kaedah. Bulunya, bulu binatang, bulu bangkai. Kambing mampu, bulu kambing najis. Kambing hidup, bulu kambing cabut, kambing hidup lagi, tak najis. Ha, dia kaedah gitu. Ayam hidup di jalan, kok kok kok kok bulu cabut kena disokok kita. Nah, sembahyang sok. Pasal apa? Bulu ni daripada binatang yang kita boleh makan dan dia masih hidup. Tapi kalau bulu daripada binatang yang tak boleh dimakan, walaupun dia masih hidup, hukumnya najis. Contoh bulu musang. Bulu kucing najis, tapi dimaaf kerana kucing jenis duduk kat orang ramai. Neh. Susu kucing maaf juga. Kucing kan duduk dalam rumah orang. Maka banyaknya hukum kucing ini dimaaf pada syarak. Kita semayang atas jadah, memang dia berah hidup atas jadah. Kita bubuh jadah atas latar, kucing mari nak tidur, dia duduk atas latar ke atas jadah? Kucing bodoh tidur atas latar. Kucing cerdik semua tidur atas jadah. Kita letak pula patah di atas jadah. Ya, itu tak jadah. Dia naik atas patah. Betul tak? Sebab Tuhan cipta kucing ni jenis duduk dengan orang. Kalau dah duduk dengan orang, kucing batu. Kucing melong. Itu tak duduk dengan orang. Kucing hutan. Bila duduk dengan orang, maka rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dimaafkan hukumnya. Kita semayang, tengok disokok kita. Eh, bulu kucing. Bulu dimaaf pada syarak. Menaikkan binatang yang tak duduk dengan manusia, ada pada tempat semayang, pakaian semayang, tidak dimaaf pada syarak. Lepas pada sujud, bangun semayang, kita tengok, di kepiak kita ada bulu badak sumbu. Ha, dah maaf. Ha, dah. Ha, ada bulu monyet, bulu cipenzi. Dah maaf. Pasal jenis duduk lautan. Mana boleh kena dekatmu? Nah. Ha. Kali kita tengok semayang, kucing mari duduk atas riba. Tak patah semayang itu. Faham? Melainkan di luar tubuh dia ada najis. Dalam perut, tak kira. Di luar ada najis. Di bulu dia ada tayang ayam. Kita tengok belepeng-lepeng. Barulah kita kena alih kucing bawah-bawah. Nah, ada orang kucing naik tapi beri lepoh kucing. Cium, lepoh itu. Semak telah robok ikan masing. Kucing. Meow bunyi. Samsing tunggu. Nah, dah tengok Rasulullah. Nak pergi semayang, nak rakan terbang, kucing di dia atas terbang. Nah, sahabat nak tarik, tapi dia jangan tarik. Eh. Kalau tarik, dia kejut. Dia tak puas tidur. Padahal kucing. Nah, pasal kalau tarik, mesti dia kucing tu kejut. Nah, jadi Nabi semayang tak akan terbang. Pakai kopiah ni. Hari tu, bukan ni takut kucing kejut. Nah, itu contoh lakotkan ala kufi Rasulullah di Uswatun Hasanah. Itulah contoh terbaik yang ada pada batang tubuh Rasulullah bagi kamu sebagai ikutan. Dah ikut pun. Oh. Nah, pergi kedai makan. Kursi ada 6 keliling meja. Nak duduk. 2 orang je nak minum air. Ada kucing tidur atas kursi tu. Gigi halis je. Bodoh. Biar dia duduk situ. Kursi 6 pun nak duduk. Macam mana nak tidur atas kursi? Ada kursi kat tu? Duduk kat tu lah. Kata bodoh agak. Ha, dia duduk situ. Kan Nabi kabar kan? Uswatun hasanah. Masalahnya. Mereka kursi ada 6 je. Orang 6 orang. Haa, itu lainnya. Nah, ada kita 2 orang. Kursi 6. Dan kursi tidur sekok. Biar tidur situ saya kata. Ijaz tu semak nak aku. Buang postal tu. Faham tak? Ha. Jadi bila menang. Berarok dah. Dalam bandar bawa bendera. Oh, tak boleh bawa bendera. Ha, berarok saja. Bendera tak boleh bawa. Komah sana tu. Nah, dah kalah lah. Balik kapung lah. Nah. Jadi gitu pula. Nah, padahal memang orang celebrate. Nah, apa salahnya? Dia sakit hati, tak boleh bawa bendera pula. Boleh raung saja. Nah, ha. Budak-budak tu, dia marah. Budak-budak. Eh, balik, balik. Budak kata, eh, kapung saya, cik. Cik tu mari daripada jauh. Cik balik. Nah, tak? Ada dia nak sakit hati sangat. Tapi tak ramai lah. Seorang dua je lah. Hak ramai berawal tinggi. Okey. Tak ada masalah. Dia tengok. Dia berawal. Nampak? Okey. Eh? Ha. Penuh lah. Ha? Bandar Kuala Terengganu penuh. Belah-belah ribu buah kenderaan. Nampak? Ha. Hak pada pengak je. Dia pergi rabu. Berdegar-berdegar kecek. Budak-budak kecek tengah pegang berlari-lari. Marah kan dia ambil. Lepas lolokan. Budak tengah makan. Dekat taman selera. Pegang bendera tak. Buat gini. Mari daripada terak tau. Oh, gini. Muka dah lauduh. Ambil jaga tu. Lepor. Nah. Perang apa itu. Nah. Orang makin tak. Tak suka. Dah. Nah, tak suka. Makin lama makin orang tak suka. Nampak? Dia gini. Kalau kita nak bodoh. Jangan bodoh terlampau. Bodoh sikit. Nah. Orang dulu-dulu kata. Kalau nak bodoh. Jangan bodoh berdoa lalu. Nah. Bodoh sikit. Bodoh berdoa orang marah. Nah. Satu lagi tu patah tu guru kita kata, kalau nak buat perangai uduh, muka kena comel. Haa, ni muka uduh dah, perangai pula uduh. Dua kali uduh, geng tengok muka dia. Nah, haa. Tu penyanyi pelawa-lawa kan, Mak Saleh kan, model-model, artis film star, pop, maknanya. Nah, Hollywood punya, memang perangai uduh. Nah, dengan pakai seksi apa semua, tapi dah muka comel. Nah, orang tak arah ni, orang minat juga. Nah, haa. Ni perangai uduh ke uduh? Nah, tak boleh lah gitu. Kita mari kapung orang. Nak patut hormat orang situ. Nah, kita daripada luar. Kena hormat lah. Ha. Apa khabar encik? Ni kita nak pergi minari tengok ni. Kapung kita. Negeri kita. Nah, tak ada sibuk lagi. Ada masuk. Dah biar api kita 900 dah. Nah, nah, dah. Tapi alihkan ni tak sedar diri. Nabi kata, At-takabbur 'alal mutakabbir sadaqah. Kalau kita sombong kepada orang yang sombong, boleh pahala sadaqah. Faham? Nah, waktu jangan sombong di mana-mana. Ha. Dan anggotanya yang bercerai. Sekat sejam lah. Pada ketika hidupnya. Kambing, telinga dia cabut. Tak boleh makan. Pukulnya najis. Ataupun kita sembilan cabut. Nak? Ha. Tamu sembilan lagi kambing hari ni. Kita guti selinga dulu-dulu. Singgang. Ha, dah boleh makan, dah boleh makan. Jangan buat gitu. Faham? Dari nak sembelih pun takkan nak makan dua beranak. Laki bini je. Baru nikah. Kambing ada seko. Takkan nak sembelih seko. Kambing tak? Jadi kita guting telinga dulu bang eh. Guting telinga tu. Nyanyi ke kambing? Nah, dia pun rebuling lah dia makan. Walaupun tuang tu, kita sembelih dulu. Jadi kena sembelih dulu tuangnya. Baru jadi halal boleh dimakan. Atau bahan kaki dulu lembu tinggal tiga kaki. Dia panggang dulu kaki tu. Nah, tak boleh makan. Nah. Dan air mulut binatang yang mengeluarkan makanan dalam perutnya seperti kerbau dan lainnya. Binatang seperti jenis yang pakan rupuk ni. Kambing, kerbau. Biasanya kerbau dengan lembu. Lembu orang sangat-sangat. Nah. Uta, dia ragut tu. Masa ragut dia tak akan. Itu teknik lembu. Lembu ni masa dia ragut rupuk, dia tak akan. Dia buat masuk buah dalam semolok. Bahaya. Dia ragu masuk. Malang karang, duduk dalam kandang, dia nengung pahaca soal abok tu, bih. Dia waktu bih, dia kunyak. Tengok. Saya di sudut, pukul 8, pukul 9, tengok. Betul tak? Boih mulut-mulut. Itu najis. Pasal apa? Buat masuk dalam semolok, waktu bih balik. Nampak? Itu najis. Macam. Lembu, lembu sini berapa sekor? Itu tanya beruk kok. Beruk sini 1,000 kok. Terganung 500 ya beruk. Rupanya 500. Neh? Mahal kuatan beruk. Tapi beruk terganung. Jangan awak naiknya sini. Mahal nak tidak reti cakap sini. Nah. Nampak macam beruk Kedah ha. Beruk orang beli dia orang Kelantan beli beruk di Kedah. Nampak? Naiknya dah Kedah. Nah, orang Kelantan suruh beruk-beruk tu belajar dengan cikgu Kedah. Dah sekolah Kedah. Mari naiknya di Kelantan, orang Kelantan kata. Nampak? Oh muda tu muda tu. Mana? Ambil orang tua. Nah, beruk. Dah reti. Mana reti? Nampak? Jadi, tak reti ya. Orang muda. Nampak? Nak suruh ambil nyong muda. Dia orang Kelantan. Beruk Kedah. Kalau telefon tuan ni, tuan dia ajar kot telefon. Yang muda tau. Nampak orang ni? Alhamdulillah. Orang yang belajar pula. Baru beruk tu reti. Faham? Tak sungguh. Nah. Tak saya terang. Dan mazi dan wadi dan mani anjing dan babi. Air mazi sebelum keluar air mani dikeluar air mazi dulu. Dia tu macam pelincir lah. Neh, air mani tak najis. Yang najis air mazi masih syahwat. Nampak? Perempuan ke laki-laki ke najis. Neh, nak kenal dia licin. Dia pegang dia licin. Nampak? Sintetik. SAE 30. Neh. Jernih. Mani ni dia keruh dan pekat. Tu mani tak najis. Mani ni asal kita. Kalau mani najis, kita najis lah. Walakad karamna bani Adam. Allah kata, sungguh kami muliakan Adam. Na'ah keturunan Adam. Mana mulia, hidup dan mati tidak najis. Walau kafir sekalipun tak najis. Faham? Kerana asal daripada benda yang suci, namanya mani. Walaupun suci, tapi dia panggil mustakzarah. Mani itu dipandang hina. Haram kita ambil benda yang suci, kenakan kepada orang. Contoh, mustakzarah. Air mani walaupun suci tak najis, tapi kita lama tak buka orang, marah dia, pejor pakuatan. Faham tak? Melainkan anjing dan babi, tetapi bangkai anak Adam, berarti kat tu dah, tetapi bangkai anak Adam. Kita berarti kat tu. Hukum pakai mesin basuh automatik. Banyak lagi ni. Jadi tu. Hukum basuh mesin, pakai mesin basuh automatik. Jauh manakah kesuciannya? Yang kedua pun mendapat ustaz mengenai kemenangan besar di Kuala Terengganu kemarin. Dari JKK Kuantan. Oh. JKK. Mesin basuh automatik. Automatik ke semi automatik ke guna tangan ke dia tak ada kena-mengena dengan bersih. Ataupun tak bersih. Kena dengan cara yang dikendaki oleh syarak, bersihlah. Walaupun pakai meseng, tak kena cara wala dengan tangan, tak bersih. Faham? Ha, dia bukan nama meseng. Bukan tu, cara dia. Nah, kita masukkan air dalam meseng pakaian tu. Dia pun pusing, pusing, pusing, pusing. Kalau pakaian tu tidak ada pun seorang helai yang terkena najis. Buat masuk situ 10 helai. Maka bilah kot mana-mana pun hukumnya tak najis dalam pakaian tu. Kerana sabun bukan najis. Nah, nah. Soplang pun bukan najis. Masalah najis ni gini, tak sempurna bila kita masukkan di dalam mesin sekurang-kurangnya sehelai pakaian yang terkena najis. Contohnya ada satu helai seluar yang kena air kecil. Baik, bila bos dua satu helai, 9 helai lagi kain pelekat tak kena air kecil. Satu helai seluar kena air kecil. Masuk jadi 10 helai dalam mesin masuk. Bila tuang air tenggelam habis, maka air itu mutan najis sebab air cing ada daripada salah satu pakaian. Surah. Bila mutan najis air itu, dinding mesin basuh pun dikirim mutan najis juga. Maka caranya hendaklah kita bilas pakaian itu selepas dibasuh nanti. Kalau tak boleh bilas dengan mesin waktu bit luar, bilas dengan tangan. Ambil bubur bawah paik waktu landu air. Nampak? Ha? Sekira-kira bersih, sudah. Bukan bilah ke mana basuh semula. Bilah. Buat lalu air biar basuh. Perah. Buat lalu air biar basuh. Perah. Itu bilah dia panggil. Nah. Ha. Jadi kalau gitulah keadaan, tak ada masalah. Ataupun mesin yang boleh bila kita basuh, selesai basuh. Buat masuk air pulak ke atas. Sambil dia pusing, dia keluar air ke bawah. Tengok air ke bawah bila jernih, tidak ada tanda-tanda sabung, goliknya suci. Tapi kalau mesin ini automatik, dia perah saja gitu dalam air yang mutan najis. Nampak? Tak masuk air ke atas, hanya keluar saja. Bekas perahan, tak suci itu. Jadi caranya senang nak pakai mesin automatik. Pakaian yang jenis nak buat semayang, basuh sukulah. Baju, kopiah, apa semua, kena, tudung, apa semua. Keluar dalam, nak jenis apa, anak baju, keluar anak, kotak-kotak. Basuh sekaligus, orang lain puak-puak dia. Faham tak? Basuh yang kedua, senang. Kalau nak sapu juga, ingatlah pakaian awak semayang, bilah pula di air. Pasal mesin, biasanya hak automatik, dia tak boleh nak buat. Air masuk ke atas, keluar ke bawah. Serta dengan pusing. Faham? Ha. Apa pendapat mengenai kemenangan? Tak tahulah nak jawab lagu mana ni kemenangan ni. Ha. Allah Ta'ala beri. Ha. Tapi gitulah, kita tengok negeri yang paling kaya Selangor. Yang paling banyak alat jentera, kecanggihan, tak, pasarana awam, kemudahan, perkilangan, tak, Selangor lah. Dia negeri paling banyak duit, tak, paling banyak kilang, paling banyak menyediakan program-program pekerjaan dan sebagainya, Selangor lah. Maka Selangor pun tak ambuh dah. Neh, apa tahu lagi tempat lain, neh, sebab tidak relevan. Dan kita tengok pegawai-pegawai tinggi pihak polis, maknanya nampak lain macam muka, senyum lain. Neh, daripada awal-awal tu mari baik dah dengan orang. Hak kita kata, ini bukan pegawai tinggi, rebek-rebek je something. Nah, nak pegawai tinggi jumpa waktu salam orang ni, salam orang tu. Nah, okey. Neh. Kemudian SPR pun nampak comel pun semua. Neh. Budak-budak muda yang herangnya budak-budak muda. Neh. Remaja-remaja lah. Hak remaja umur belasan tahun. Hak dah lingun di. Hak 20 tahun ke atas. Main belah-belah ribu. Nampak? Ha? Maknanya menonjolkan diri di hari pengundian. Neh. Memberi sokongan. Ha. Kepada parti Islam. Dulu tak ada gitu. Neh. Ini budak-budak muda naik-naik. Ini golongan muda naik. Neh. Ha. Golongan muda. Bagus. Ha. Soalan seterusnya, apa hukum laki-laki bercinta secara SMS dengan perempuan yang bukan mahramnya? Dia gini, kita berkenalan dengan seorang perempuan, tujuan nak kahwin dengan dia. Bila kita nak kahwin dengan dia, kita pun atur surat, kita tulis apa-apa, janganlah benda yang syahwat, maka dia harukan pada syarak. Kerana urusan nak kahwin. Faham? Tapi kalau saja-saja masa nak galak saja, tak boleh. Nampak? Walaupun tidak dalam dasar besar. Nampak? Tapi perkara itu sebenarnya tidak harus pada syarak. Neh, ada orang kena masuk neraka. Bak pun masuk neraka ramai ah. itu main SMS dengan awek. Ha, jawab itu. Nah, dosa besar tu zina tu. Tapi benda-benda ni dipanggil muqaddimah. Nah, ha, jadi Islam ni syadu zara'i ditutup dulu. Sebab dia ralik. Dia main mah ralik. Kalau kita boleh jaga betul setakat SMS saja, selamat kita. Tapi biasanya dia akan anyuk. Rokohan yang ramai, dia anyuk sama. Sonok. Nah, tu tak? Ni kau lagi? Tak lagi? Nampak macam anak tujuh. Nah. Ha. Tu tak lagi? Nah, rokohan yang ramai, dia ada power. Nah, tua cara tua. Nah, kita kata pakai tudung ha, tak baik pakai gini eh, pakai tudung ah sekian seksi ingat. Mak cik tak apa ustaz eh. Mak cik tak ada orang nak dah. Dah tua dah, tak ada mari dah ni. Nah. Berapa tua mak cik? 56 dah. 56 ya mak repik dah caralah tapi jumpa di Tok Imam, pala rabi utuh. Faham tak? Ha, awak lagi di Tok Imam ni ramai. Ke mana bulu dan boleh. Nah. Ha, repuan saya cakap ah. Haji, kau ni. Kau ni. Kau ni. Kalau dah lada lah gini repuan ah. Kau pun dia bagi. Dah ya, senang aja. Ha, baik. Kalau ada lah ni cerita saja kalau ada mana tahu repuan muda dah umur dah muda mana dalam 18 tahun. Nah. Ha, maknanya nak ke haji dengan comel putih kaki merah macam kaca kaki. No, dengan mata sabung, dengan mulut bicu, dengan hidung macam, dengan ada lesung pipik pula. Siap nak lalak putih bila tu ni. No. Ha. Kaya pula. Comel lah. Nak ke haji. Nak ajak ni ke haji, no. No. Ha, no. Tak rasa. Walau tak tanya. No. Ha. Musa suka, musa sama je. Saya suka ke dia. Maknanya dah. Sebab Tuhan yang cipta lagu tu. Nah. Mesti. Nah. Orang lelaki-lelaki dia suka ke puan. Sebab tu kena jaga diri dia. Sebab tu punah. Pakai sesi-sesi puan punah. Nyerogo dorang, nyekecek dorang. Jadi bosnya, jadi boh jang. Jadi porong macam-macam peseng. Jadi purung. Punah jahanam itu. Nah. Ingat mana ke puan. Haa. Orang lelaki tak ada apa-apa. Dia tak ada power. Nah. Orang lelaki dia ada itih je. Nah. Bagi cari biti apa dia ada body dia. Body dia dengan main suih banyak. Nah, ha, boleh petik kat tu kat ni. Kita tengok dia jadi lain lah. Nah, jadi lain. Nah, ha. Namun dia. Ha? Wan Farid apa? Faiz. Ha, Faiz. Ha. Ha, Faiz, kahwin lah. Kahwin lah. Okey. Pusing rambau. Nampak? Tengok Tok Imam tepi rambau. Masa kau nak mutur, Tok Imam dia selok peha. Nampak lah. Kerak gitu. Dia akak tunjuk ke Pak I. Jeng-jeng. Gitu. Ada rasa ni dia? Tak ada tau. Gila-gila Tok Imam ni. Tak ada benda kau tengok. Tapi kalau anak lara, selok nampak peti, bira rambau, Pak I. Negatlah rambau tu. Tahu tak? Macam Allah suruh tutup al-mar'atu auratun fa bisuhuna fi buyutihinna. Perempuan itu aurat, tubuh badannya banyak aurat, banyak orang minat. Ha dah. Berbahaya. Ha, kurung-kurunglah etek jangan lepas sangat. Ha tu maksudnya. Dah. Ha. Soalan seterusnya. Jadi kita nak berkahwin ni kita berusaha SMS nak tanya saiz berapa kasut nak beli. Ah tu okey lah. Dah. Ha esok nak pergi rumah ni nak pergi atur barang. Ha boleh eh. Ni duk SM hok ngaruk-ngaruk. Nah. Ha. Di kau lama kau pelik, kau lama kau pelik. Ditanya. Mula tanya bintang dia bintang. Bintang ni Pak Scorpio. Nah, dah apa nak tanya dah abang bintang apa? Abang bintang Hadari. Mana? Pasti duk tanya pula dah. You duk buat apa? Ai duk kepik kuku. Ha, tak baik dah kepik kuku malam-malam. Tu dia 30% dah mampu hang bari mesti. Bodoh ke gede? Nah. Ha. Papa tanya, cakaplah you tengah buat apa tu? Oh, laki macam, ai tengah berak. Marah. Ah berak nanau. Dah bodoh juga dik, bodoh. Lalah tanya biar bra pakai saya tu lah begitu ni abang rindulah peluk lah. Bila nak tu, nak habis dah tu, kediang kau. Ingat senang nak tutup mesin. Nak kata nak bubik assalamualaikum. Tata, anu, titi. Dah 2%. Ani. Toto. Mana? Ni, tutu. Mana macam-macam. Bye. Okey. Darling, anu payung, anu umbrella. Main itu. Nah. Guna janang itu. Kalau boleh kawal, alhamdulillah. Tapi, syadu zara'i. Islam ditutup sudah. Takut jadi anu. Nah. Jadi tujuan nak nikah tak apa. Tak apa guna. Benda syawak bukan benda syawak lah. Kita berurusan. Memang kita nak rupuan ni. Kerana aku nak jadikan isteri aku. Ha, tak apa kita berurusan atas TMF. Nampak? Nah? Ha, so gini-gini keadaan. Okey. Lusa nak diambil surat nikah. Okey. Tulak nak pergi pukul gambar. Nak buat borang nikah. Ha, itu lainnya cerita. Nah? Ha. Apakah hukumnya seorang suami yang tidak jalankan tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak seperti nafkah makan minum, tempat tinggal dan pakaian? Tanggungjawab terpaksa ditanggung isteri yang bekerja. Baik. Bila kita berkahwin dengan seorang perempuan, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, maknanya aku tanggunglah makan, minum, pakaiannya, obat-obatan, segala-gala yang berkait dengan dirinya mulai pada saat ini. Itu maknanya jawab nikah. Faham baik. Melainkan isteri dia kata halal, barulah terlepas tanggungjawab. Selama isteri tak halal kan, tak terlepas. Mana-mana suami yang tak beri tanggung nafkah yang nafkah tersebut, dia kira berhutang. Dan hutang itu lekat sampai mati. Bila mati suami, wajib dibayar hutang tersebut kepada isteri, baru boleh difaraidkan harta dia. Ingat, tiga nafkah asal. Yang pertama, makan minum. Yang kedua, tempat tinggal. Yang ketiga, pakaian. Ada dua lagi, furuq. Yang pertama, ubat-ubatan dan alat bersih tubuh. Yang ketiga, yang kedua, alat perhiasan seperti alat makeup dan seumpamanya. Hak ni atas keadaan-keadaan yang tertentu saja. Nampak? Makan minum tak ada keadaan. Makan minum sok mo. Tak ada hari, minggu bulan ni, kira dia tak akan nasi. Bulan ni puasa. Tak ada. Makan sok mo. Nah? Ha, jadi, walaupun isteri tu kaya, isteri dia gaji dia RM35,000 sebulan. Kontraktor. Kelas E, umpamanya. RM35,000 sebulan biasa. Jadi kontraktor yang ramai. Nah. Suami dia RM300,500 sebulan. Kontraktor. Faham tak umpamanya? Wajib juga kena beri semua lima perkara tersebut kepada isteri dia. Tak boleh kata isteri dia, awak kena separuh, saya separuh. Sebab awak kerja dah. Ramai apa? Jadi bodoh gitu. Suami dia kata, I keluar separuh je. Pasal you kerja dah. You kena keluar rumah dengan minyak kereta, I hak lain. Ah, bodoh. Tak wajib keluar seseng. Orang perempuan. Faham? Sebab tu bila suami tak beri nafkah, tepuk dada. Kalau kita nak batalkan nikah, jumpa qadi. Maka qadi siasat memang tak beri nafkah, fasah nikah. Kahwin dengan suami lain. Tidak boleh kata perempuan ni jahat dan sebagainya. Hak dia. Nah, ha, pasal ramai orang lelaki-lelaki jahat yang buat laknya tu orang perempuan lagi tu. Isteri yang kerja hak jenis jual, bangun pagi, buat nasi, buat apa. Isteri kerja lelaki main dam pagi petang hak jenis ngain. Nah, ha, tak ada kerja. Nampak dia lelaki gitu. Orang suruh cirak ambur, sayang. Sayang mampumu duduk situ. Nah, ha. Lepas tu dia sungguh pula masalah payah itu gini. Nak nikah, ada pula makan hak suami kita, isteri kita kerja, pemang lah kita. Nak kita gentleman kan, orang lelaki. Nak lain kita sesak, lain kita muflih, lain kita sakit. Kita kalau orang lelaki, jangan makan hak isteri. Faham? Kita tanggung belaka. Nah, baru panggil suami. Ke mana? Nak beli benda kabur? Nak beli benda ikan? Beli ikan. Nak benda? Nak selipas? Tiga beli selipas. Nak benda lagi? Baju? Beli baju. Nak benda? Mah. Berapa galo nak? Tiga galo? Dia buat gitu. Baru suami. Ni kita dah dengar dia mahu. Ini pergi beli situ, pergi beli sini, pergi cari situ. Nak? Tak tanya ke dia? Dia duduk rumah dah. Ha, jaga rumah. Dia nak mesej dia. Nak mesej? Dia beli dah. Cara dia. Nak? Ni si teri si je. Dia buat lawa beli seluar baru. Ha, piti bini. Buat lawa kereta bini. Nah. Ha. Kalau bini sayang lain. Bini kata, you tak payah kerja abang. Abang kerja pun dah buat catang kau. Ha, dah. Gaji tak bersen. Makan piti saya dah. Ha, tu tak apa. Ni kita yang suruh. Isteri kita kau keluar duit. Tak boleh gitu. Faham? Ha. Jadi kalau kita sebenar-benar suami, memberi aku kerja duduk rumah. Aku tanggung memakan minum. Nampak? Ha. Tak kau kita minta buat isang. Nah. Ha, berbayar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.